بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان أعزني الله وإياكم، para hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung, ikhwan yang sudah tenang dan akhwat yang masih ribut ngobrol di belakang. Saking khusyuknya ngobrol enggak sadar ini sudah dimulai. Makanya ngobrolnya terus berlanjut. Kalah sama ikhwannya, ikhwana balalager saroleh. Di surga. Semoga akhwat di belakang yang sudah diam, sudah tenang, Allah masukkan juga ke dalam surga, dan akhwat-akhwat yang masih ngobrol, semoga Allah Azza wa Jalla juga masukkan ke dalam surga setelah taubatnya. Para pendengar Radio Reja Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming, melalui Facebook, melalui YouTube, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS Kebumen, Suara Qalbu, Irian Jaya, pendengar Amuba di Pangkal Pinang, para pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, pendengar Radio Rai Padang untuk Padang dan sekitarnya. Alhamdulillah kita pagi menjelang siang ini kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian buku Awa'iqut Talab, beberapa kendala dalam mencari ilmu. Bab yang sudah, yang akan kita masuki sekarang adalah min adabil muallimin wal muta'allimin. Adab-adab yang harus diperhatikan oleh pengajar dan yang belajar, da'i dan mad'u, ustaz dan talamidz. Dua-duanya ada adab. Ada yang sama, ada yang berbeda. Mana yang sama, mana yang berbeda, itu yang kita akan rinci. Pembahasan ini diambil dari tulisan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan adab-adab bagi pengajar dan yang belajar. Adab pertama, ini semua, tidak hanya ustaz, juga talamiz, juga murid, tidak hanya guru juga murid, tidak hanya da'i tapi juga mad'u. Dan ini fondasi bagi amalan yang luar biasa ini, bahkan seluruh amalan. Adab pertama adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Menetapkan niat mencari ilmunya bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat, untuk meraih ridha Allah Azza wa Jalla, untuk meraih apa-apa yang Allah janjikan bagi para penuntut ilmu. Kita sudah terangkan beberapa keistimewaan yang Allah janjikan bagi para penuntut ilmu, selain ampunan, surga, dibebaskan dari api neraka, juga pahala yang melimpah, doa para malaikat yang disebut dengan salawat para malaikat, diangkatnya derajat dunia dan akhirat, dan seterusnya. Itu yang Allah janjikan. Lebih dari 30 poin yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka niatkan mencari ilmu untuk meraih semua itu. Allah ridha bila seseorang duduk, keluar dari rumah mencari ilmu, duduk di majlis ilmu dengan niat untuk meraih semua yang Allah janjikan. Allah ridha. Ya. Adapun orang yang menuntut ilmu untuk dunia, Allah murka. Allah janjikan azab. Allah janjikan sanksi yang berat. Walaupun yang dituntutnya ilmu syar'i. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Siapa orang yang mencari suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, mencari ilmu yang harus dituntut karena Allah, seperti ilmu syar'i, apapun bahasa Arab, tafsir, hadis, akidah, akhlak, semua itu ilmu yang harus dicari karena Allah. Tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia. Bisa enggak ilmu agama dipakai sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia? Ya, sangat bisa. Baik keuntungan dunia itu pujian, sanjungan, pengikut, termasuk jabatan, termasuk pangkat, termasuk juga uang, termasuk juga wanita. Ada gak orang yang faham ilmu agama diperbutkan oleh para wanita? Banyak. Banyak. Selain saya, kecuali saya. Oleh karena itulah, kalau kita lihat umpah kisah para ustaz yang lain, banyak yang seperti itu. Tapi itu berisiko. Lebih aman kayak saya begini. Lebih aman tidak diperbutkan. Orang lain banyak yang diperbutkan. Oleh karena itulah, maka bisa ilmu agama ini dipakai untuk meraih keuntungan dunia. Sejak dahulu, para ulama zaman dulu dipuji orang, disanjung orang. Orang-orang awam begitu kabita dengan kedudukan yang begitu mulia yang diduduki oleh para ulama. Kemana saja pergi, orang-orang membicarakan ulama ini dalam konteks memuji, mengagumi. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Makanya banyak orang yang meniatkan mencari ilmu agama untuk kepentingan dunia. Siapa yang niat mencari ilmu agama untuk itu, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Alias kemana? Alias ke dalam neraka. Ini ancaman. Ditegaskan sejak awal oleh Rasul alaihi salatu wasalam sebelum dia menjadi seorang alim. Sebelum dia menjadi seorang muallim. Alim adalah orang yang berilmu, kalau muallim yang mengajarkan ilmu. Kalau sudah jadi alim dan muallim masih enggak ikhlas niatnya, bahayanya besar. Lebih banyak dakwah yang dilakukan, ngajar yang dilakukannya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Karena dia memiliki niat yang enggak bagus untuk kepentingan pribadinya semata-mata, dakwahnya ditujukan untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, uang sebanyak-banyaknya, sanjungan sebanyak-banyaknya, pangkat setinggi-tingginya. Itu berbahaya banget itu. Ayat dan hadis bisa dipelintir. Dakwahnya itu disesuaikan dengan selera mayoritas, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu berbahaya, lebih banyak perusak daripada memperbaiki. Dakwahnya bukan dakwah ilallah, tapi dakwahnya dakwah ila nafsih. Dakwahnya mengajaknya bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada diri sendiri. Dan ini sudah bertolak belakang dengan ayat Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah, agar beribadah kepada Allah, agar lebih dekat kepada Allah, agar bertauhid, bukan mengajak kepada diri sendiri. Ini ikhlas. Dakwah wajib ikhlas, mengajak manusia kepada Allah. Sebodoh amat diri kita mau disebut namanya oleh orang atau enggak, dipuji atau enggak, dianggap punya peran atau enggak, sebodoh amat. Kita hanya ingin dipuji oleh Allah, dibalas oleh Allah, dinilai oleh Allah, bukan oleh manusia. Manusia mau memuji, mau mencela, selama kita benar, EGP. Emang gue pikirin, gak perlu dipikirkan ocehan orang, selama kita benar. Gak perlu emosi dan marah ketika nama kita tidak disebut di dunia dakwah. Sebodoh amat, bukan untuk itu kita berdakwah. Sebodoh amat orang tidak mengenal kita, yang jelas kita beken di penduduk langit walaupun tidak dikenal di penduduk bumi. Ya, ini dakwah ilallahi azza wa jalla, mengajak manusia kepada Allah. Ketika ketika orang berdakwah tidak ikhlas, Umpama ingin dipuji, kira-kira ada kebaikan gak dari dakwahnya? Jelas ada. Kira-kira ada gak orang yang memperoleh hidayah dengan dakwahnya? Iya, ada. Walaupun dia tidak apa? Tidak ikhlas di dalam dakwahnya. Mungkin karena ingin dunia. Apakah itu bagus? Bagus untuk sebagian umat, tapi celaka untuk dirinya sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Atha rahimahullahu ta'ala tentang orang yang mencari ilmu bukan karena Allah. Beliau berkata, ja'alallahu al-ilma alladhi 'allamahu man hadza wasfuhu hujjatan 'alaihi wassababan fi tahsil uqubah ladaihi wa la yaghurrannaka ay yakuna bihi intifa'un lil badi wal hadir. Allah menjadikan ilmu yang diajarkan oleh orang yang berilmu tapi dengan niat yang salah. Niat mengajarkan ilmunya itu untuk dunia, dan niat yang keliru itu menjadi hujjah alaihi walalahu, hujjah yang mencelakakan dirinya bukan yang menyelamatkan dirinya. Wasababan fi tahsilil uqubati ladaihi, dan menjadi penyebab ditimpakannya hukuman kepada dia, bukan hukuman karena mengajarkan ilmunya. tapi hukuman karena tidak ikhlas dalam mengajarkan ilmunya. Mengajarkan ilmunya bagus apa jelek? Bagus. Niat mengajarkan ilmu untuk dunia bagus apa jelek? Jelek. Itunya yang menjadi penyebab. Jangan kamu tertipu dengan manfaat yang tersebar di kalangan manusia karena dakwah yang tidak ikhlas. Ada manfaat untuk umat? Ada. Umat tadinya gak tahu jadi tahu tentang kebenaran. Umat yang tadinya tidak termotivasi beramal jadi termotivasi beramal karena dakwah sang ustadz. Walaupun dakwahnya itu niatnya buruk, menyebarlah Islam, terkuatkanlah Islam dan kaum muslimin. Maka kata Ibnu Atha, orang ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha la yu'aidu hadha ad-dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang laki-laki fajir. Fajir itu apa? Durhaka, ahli maksiat. Meniatkan mengajarkan ilmu untuk dunia, maksiat apa ibadah? Maksiat, jangankan mengajarkan ilmu, sholat tapi ingin dipuji, itu ibadah bukan? Bukan, maksiat. Oleh Allah diancam, fawailul lil musallin. Salah satunya adalah walladzina hum yuraun. Wail itu bagi orang yang sholat. Yang gimana? Salah satunya yang riya dalam sholat. Sholat ibadah yang agung, kok bisa jadi maksiat? Iya, kalau niatnya riya. Termasuk juga mencari ilmu, mengajarkan ilmu, tapi bukan karena Allah, tapi karena dunia. Maksiat apa bukan? Maksiat. Orangnya fajir apa bar? Bar itu artinya yang soleh. Fajir dia. Setiap pelaku kemaksiatan, termasuk maksiatnya adalah riya, itu fajir. Inilah yang dimaksud dengan hadis, innallaha la yu'aidu hadzal dina birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir. Makna yang fajir di sini, ulama, ustaz, dai berilmu, dakwah kesana kemari, tapi niat ngajarnya, niat dakwahnya untuk dunia, itu fajir. Selama ini kan banyak orang memahami hadis ini bahwa yang dimaksud dengan Allah akan menguatkan agama ini dengan para ahli maksiat, kebayangnya mungkin pemabuk, penjudi, pezina, maling ikut membela agama ini. Kan gitu bayangan kita ya. Ada gak orang yang pemabuk, orang yang berjudi terus membela agama ini, mengangkat senjata jihad fi sabilillah? Super jarang. Ahli maksiat begitu karena kemaksiatnya takut mati loh. Dengar kata-kata jihad, ih siun gitu ya. Berlihat pedang terhunus, berkelebat, tersinari oleh cahaya matahari, sudah ngeper yang kayak begitu. Oleh karena itu, Ibnu Atha menyatakan yang dimaksud rajul fajir adalah ulama, dai, ustadz yang mengajar dan menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu secara tidak ikhlas. Wa mithlu man ta'allama al-ilma liktisabi ad-dunya wa raf'ah fiha kaman rafa'a al-udhrah bi mu'allaqatin min al-yaqut fama ashrafa al-wasilah wa ma akhassa al-mutawassala ilaih. Contohnya seperti orang yang belajar ilmu dalam rangka meraih keuntungan dunia dan popularitas. Itu kata Ibnu Atha. Meraih popularitas, meraih keuntungan dunia ketika mencari ilmu itu fajir. Diumpamakan seperti orang, biasanya orang ini hamba sahaya pada zaman baheula, budak belian. Status sosialnya rendah, dianggap orang yang hina, tidak memiliki kemuliaan secara sosial ini, bukan secara syar'i. Kalau secara syar'i walaupun hamba sahaya, dia bisa mulia apa tidak? Menurut pandangan Allah, ya, karena ketakwaan. Ada enggak hamba sahaya yang menjadi ulama? Banyak, banyak. Nah, tapi secara sosial orang ini rendah. Seperti para hamba sahaya yang memikul tandu yang berisi putri yang bermahkotakan intan berlian yang sangat mahal. Namanya putri raja. Kedudukannya tinggi. Selain kedudukannya tinggi dan terhormat, juga memakai perhiasan yang mewah, memakai apa topi yang biasa dipakai di kepala putri itu? Kotak, memakai kotak, kotak, mahkota. Memakai mahkota yang dihiasi oleh berlian, intan, mutiara. Oh, mungkin miliaran itu. Putrinya sangat mulia, sangat agung, sangat terhormat dengan harta yang menempel di badannya yang bernilai sangat-sangat mahal. Tapi yang memikulnya orang-orang yang dianggap hina secara sosial. Betapa mulianya yang dipikul, betapa hinanya yang memikul. Dai, ustaz, ulama yang berdakwah mengajarkan ilmu agama kepada manusia tapi tidak ikhlas, itu seperti itu. Betapa hinanya pribadi ulama ini dan betapa agung dan tinggi nilainya ilmu yang diajarkannya. Diumpamakan oleh Ibnu Atha seperti itu, berdasarkan hal itulah maka ketidakikhlasan membuat orang menjadi rendah, sekalipun orang itu pada asalnya melakukan sebuah perbuatan yang bernilai agung dan tinggi. Orang sholat-sholatnya mestinya mengangkat dia ke tempat yang sangat agung, tapi karena ketidakikhlasan dia terpuruk ke tempat yang hina dan rendah. Orang yang belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, ilmu yang dipelajarinya, ilmu yang diajarkannya itu bernilai sangat-sangat tinggi. Tapi ketidakikhlasan baik dalam belajarnya ataupun ketika mengajarkannya menyebabkan dia terpuruk ke tempat yang sangat-sangat rendah. Berdasarkan hal itulah, maka adab pertama dan utama yang harus diperhatikan oleh orang yang belajar dan mengajar adalah ikhlas. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yata'ayyanu 'ala ahli al-'ilmi min al-muta'allimina wal mu'allimin ayaj'alu asasa amrihim alladhi yabnuna 'alaihi harakatihim wa sakanatihim al-ikhlasul kamil. Wajib secara fardu ain atas setiap ahlul ilmi, baik yang belajar ataupun yang mengajar, agar menjadikan asas atau fondasi dari urusannya yang dia membangun seluruh amal gerakan dia atau diamnya dia, ya, di atas fondasi yang berupa ikhlas yang sangat sempurna. Taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan jenis ibadah ini, ibadah yang berupa keikhlasan yang merupakan ibadah yang paling mulia dan paling sempurna, yang paling besar manfaatnya, paling banyak memberi manfaat kepada orang yang banyak. Tidaklah ikhlas ini sebagai fondasi bagi seluruh amalannya. Baik amalannya berupa gerakan ataupun mungkin berupa diam. Ada enggak diam tapi bernilai ibadah? Ya, diam dari apa? Diam menahan diri dari keburukan. Dia tidak bicara keburukan, dia tidak melakukan keburukan, berdiam diri, padahal godaan untuk melakukan keburukan itu begitu gede. Rata-rata yang apa namanya keburukan, daya tariknya itu tinggi loh. Dan mengandung unsur candu. Siapa yang pernah merasakan sekali, dia akan ketagihan untuk berbuat sekali lagi, akhirnya berkali-kali, akhirnya menjadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, susah lagi lepas tuh. Ya, penjudi sekali berjudi dia akan ketagihan, baik menang ataupun kalah. Kalah penasaran loh, sekarang kalah, mungkin sekali lagi saya menang, gitu ya. Kalah lagi 10 kali, kalah lagi. Wah, ruginya besar kalau saya berhenti sekarang. Enggak balik lagi itu uang saya. Mudah-mudahan sekali ini mah menang. Kalah lagi sampai bangkrut semuanya. Kan gitu. Demikian juga pemabuk. Demikian juga perokok, sekali nyenyot, susah itu kenyotannya diberhentikan, ya. Kecuali karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemabuk sekali teguk susah untuk berhenti, ya. Demikian juga maksiat-maksiat yang lainnya. Daya tariknya tinggi dan mengandung unsur candu, ya. Maka berdiam diri, menahan diri dari hal itu ibadah. Dia menahan diri dari hawa nafsu. Kenapa? Motivasinya menahan diri dari semua keburukan karena takut akan azab dari Allah Azza wa Jalla. Allah akan murka. Ini bagus. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi jannatan. Dalam ayat lain, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut terhadap kondisi di akhirat ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar, takut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Tidak berbuat apa yang dibisikkan oleh hawa nafsunya. Dia tahan dirinya. Apa akibatnya? Dalam An-Nazi'at dikatakan bagi dia akan ada surga ma'wa. Dalam Ar-Rahman jannatan, bagi dia akan memperoleh dua surga. Itu menunjukkan menahan diri dari dosa dan maksiat itulah ibadah. Dan yang memotivasi seluruh aktivitas, baik gerakan atau diamnya kita, adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan dunia. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fa in darasu au darasu au bahasu au nadharu au isma'u au istama'u au katabu au hafizu au karraru durusahumul khasah au raja'u 'alaiha au 'ala ghairiha al-kutub al-ukhra au jalasu majlisa ilmin au naqalu aqdamahum li majalisil ilm au ishtarau kutuban au ma yu'inu 'alal ilmi kanal ikhlasu lillah wahtisabu ajrihi wa thawabihi mulaziman lahum la yasiru istighaluhum kulluhu quwwatan wa ta'atan wa sayran ila Allahi wa ila karamatihi. Bila para penuntut ilmu, termasuk yang mengajarkan ilmu, bila mereka belajar atau mengulang-ulang pelajaran, atau membahas, atau bermunadharah, diskusi, atau mendengarkan, atau menyimak, atau menulis, atau menghafal, atau mengulang-ulang pelajaran mereka yang khusus, atau memurojaah satu kitab atau kitab-kitab yang lain, atau duduk di sebuah majelis ilmu, atau melangkahkan kaki-kaki mereka ke majelis-majelis ilmu, atau membeli kitab, atau membeli apa saja yang bisa membantu teraihnya ilmu. Terus keikhlasan yang melandasi seluruhnya, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan itu terus menempel ketat dalam dirinya. Keikhlasan itulah yang mendasarinya. Niscaya kesibukan mereka dalam semuanya itu akan menjadi kekuatan dan ketaatan, dan akan menjadi upaya berjalan menuju Allah dan menuju kemuliaannya. Maka mereka sudah mengaplikasikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan, menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu di jalan itu. Jalannya ini baik hissi atau maknawi. Hissi itu yang real, nyata, jalan, berjalan, baik berjalan kaki, pakai kendaraan, dulu kuda atau unta, sekarang motor, sepeda, mobil atau pesawat, kalau keluar kota atau pulau ya. Itu jalan hissi namanya. Atau jalan maknawi, metodologi. Walaupun tidak berjalan, tidak keluar rumah, duduk di rumah, tapi belajar. Baik mendengar radio, menyetel YouTube atau streaming untuk mendengarkan kajian, ya. Itu juga thariqah. Walaupun sekali lagi berbeda nilainya, sebab berbeda pula pengorbanannya, ya. Mana yang lebih besar pengorbanannya? Keluar rumah atau dalam rumah? Keluar rumah dong. Keluar rumah mah harus nyiapin ongkos ya. Kalau pakai motor sendiri atau mobil sendiri harus bayar bensin dan parkir. Kalau pakai angkot gak perlu uang parkir. Kalau apalagi pakai ojek, grab atau yang sejenisnya, apalagi pakai taksi. Keluar ongkos. Di luar, di jalan, macet, kena panas, kena angin, kena debu. Sampai di masjidnya, susah cari parkir. Karena sudah penuh. Kenapa? Salah dia sendiri, kenapa telat datangnya. Terus, sampai di masjidnya, harus duduk 2 jam. Tanpa senderan. Cangkel apa tidak? Cangkel dan pegel. Sing siremen. Terus disindir terus sama ustaz lagi. Para ustaz tidak bermaksud menyindir, kenal juga tidak. Tahu juga tidak. Nah, kecuali kalau ibu-ibu yang ngobrol selalu saya sindir. Selalu saya sindir. Kalau ibu-ibu istiqamah dalam kebiasaannya ngobrol di tengah kajian, saya harus lebih istiqamah lagi dalam menegur mereka. Mereka di atas kebatilan. Ngobrol di tengah kajian, batil apa hak? Batil wayah, nah ibu-ibunya. Menegurnya adalah di atas kebenaran. Masa kalah yang hak sama yang batil ya? Mas, setiap ada kesempatan nyindir ibu-ibu yang ngobrol, saya akan gunakan. Itu semuanya tariqah. Yang hissi dan memiliki nilai pengorbanan yang besar, pahalanya lebih besar, dan dosa yang digugurkan, dihapus, diampuni juga lebih besar. Tapi bagaimanapun, walaupun tidak melangkah keluar rumah, tapi tetap membahas. Ada uzur atau tidak, apalagi kalau ada uzur. Walaupun tidak ada uzur, haroream kecipagantiman. Mending di rumah saja. Ya tetap dia dapat pahala. Tetap dia masuk ke dalam hadis ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, karena ini thariq. Man salaka thariqan. Siapa orang yang menempuh suatu jalan, baik jalan hissi atau maknawi. Yaltamisu fihi ilman. Dia mempelajari atau mencari ilmu di jalan itu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan bagi orang itu tariq, jalan, ini jalan maknawi menuju surga. Jalan menuju surga bukan jalan tol yang lurus, tidak ada hambatan, indah pemandangan, blok ke surga. Bukan begitu, bukan deal. Tapi maknawi, jalan hidup. Allah akan bimbing dia untuk menuju, untuk menempuh jalan hidup yang berakhir, berujung di surga. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, فَكُلُّ طَرِيقٍ حِسِّينَ أَوْ مَعْنَوِيٍ يَسْلُكُهُ أَحْلُ الْعِلْمِ يُعِينُ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ تَحَسُّلِهِ فَإِنَّهُ دَاخِلٌ فِي هَذَا. Setiap jalan, baik jalan yang hissi atau yang maknawi. Yang hissi itu apa ya? Yang real, yang nyata, berupa jalan yang kita lewati dengan berjalan kaki atau dengan berkendaraan. Atau jalan maknawi. Jalan maknawi artinya jalan yang bukan real nyata, tetapi apapun upaya untuk memperoleh ilmu. Baik baca buku, mendengarkan, bertanya, nelpon, ya, akhwat-akhwat sering, walaupun saya sering umumkan, termasuk juga ke ustaz-ustaz lain gitu ya, banyak bertanya melalui SMS atau WA atau lain atau BB gitu ya, brung panjang, atau apalagi ya, yang paling ngeselin konsultasi pakai WA, prut, bacanya aja malas. Bayangkan solusi yang harus diberikan. Makanya jangan berharap boleh jawaban. Pijit, apalagi kan gratis kalau pakai WA ya. Mengurangi kuota enggak? Enggak ya kayaknya. Pijit, telepon. Silakan konsultasi. Insya Allah diangkat. Ya. Ini berkali-kali nanya. Enggak pernah dijawab, tiap hari tetap nanya. Istiqamah dalam pertanyaan walaupun tidak pernah dijawab. Bayangkan gak dijawab aja nanya terus, apalagi kalau dijawab bakal dedeyin. Dedeyin itu bakal lagi-lagi, bakal nanya lagi-nanya, bakal keterusan, bakal ketagihan. Jadi semua jalan baik hissi atau maknawi yang ditempuh oleh seorang ahli ilmu yang bisa membantu meraih ilmu dan mendapatkan ilmu, fa innahu dakhilun fi hadza, itu semua termasuk di dalam apa yang diterangkan oleh hadis ini. Oleh karena itulah maka kalau yang dimaksud dengan Allah akan tunjukkan kepada dia jalan menuju surga, itu dikait dengan niat yang ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak ikhlas bukan memperoleh balasan ganjaran tapi ancaman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya akan peroleh kebahagiaan. Tapi qayyid, selain khusyuk dia ikhlas. Khusyuk tapi ingin dipuji, dapat gak janji tadi? Enggak. Terus di akhir penjelasan tentang orang beriman, ciri-ciri orang beriman, terus Allah menyatakan ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdausum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itu orang yang salatnya ikhlas, diqayyid, dibatasi semua janji yang Allah berikan kepada orang yang sholat, janji surga, janji ampunan, janji dibebaskan dari api neraka, janji diangkat derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya, dan janji-janji yang lainnya, itu dengan syarat sholatnya itu apa? Ikhlas. Semua amalan yang Allah janjikan, pahala, janjikan ampunan, itu disyaratkan semuanya ikhlas, termasuk mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga dengan syarat mencari ilmunya ikhlas, mengajarkan ilmunya ikhlas. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka apa yang dijanjikan juga tidak akan diberikan. Bahkan ada janji lain untuk yang tidak ikhlas, yaitu janji di apa? Di azab. Janji ditolak itu amalan, dan janji di azab orang yang melakukan amalan tersebut karena ketidakikhlasan. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, ana aghna syurakai anisyirki faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku, kata Allah nih, adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, saingan. Ya boleh kita menjadikan saingan bagi Allah dalam melakukan ibadah, termasuk dalam hal meniatkan ibadah. Tidak boleh ada saingan. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan, dia menyekutukan aku, menduakan aku dalam amalan tersebut dengan yang lainnya, taraktuhu, aku tinggalkan dia, wasyirkahu, dan aku tinggalkan perbuatan syiriknya. Allah menyebut perbuatan itu dengan perbuatan syirik. Karena makna syirik apa tadi? Menduakan Allah dalam hal ibadah, termasuk dalam hal niat dalam melakukan ibadah yang agung. Ibadahnya agung tapi niatnya buruk, pelakunya hina, walaupun ibadah yang dilakukannya tetap mulia dan agung. Orang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu tapi tidak ikhlas, ilmunya tetap agung, ilmunya tetap luhur. Tapi orang yang menuntut dan mengajarkan ilmu dengan tidak ikhlas, itu yang hina. Seperti apa tadi? Seperti para hamba sahaya yang memikul tanduk yang berisi putri dengan perhiasan yang megah. Betapa agung, tinggi, dan mulia yang dipikulnya, dan betapa hina orang-orang yang memikulnya. Ini adab yang pertama yang harus diperhatikan oleh para ahli ilmi, baik yang belajar termasuk juga yang mengajar. Ini fondasi utama ya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Termasuk ibadah ini adalah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu ya, wajib dilakukan secara ikhlas. Ini yang pertama. Poin kedua yang dijelaskan di dalam poin ini adalah tariqatut talab. Tariqah talab. Tariqah artinya metodologi atau cara. Talab ini menuntut ilmu, belajar. Cara belajar. Setelah niat ikhlas, cara adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan agar bisa efektif dan efisien di dalam mencari ilmu, memahami ilmu. Betapa banyak orang yang belajar ilmu tahunan, setelah belasan tahun, puluhan tahun, tetap jadi santri, gak pernah jadi ustaz. Ada orang yang belajar, tapi karena belajarnya efektif, efisien gitu ya, baru beberapa tahun dia sudah dipercaya orang untuk ngajar. Ada gak orang yang seperti ini? Ada. Ada gak orang yang sudah puluhan tahun, tetap aja gak pernah jadi ustaz? Banyak, dan ini yang lebih banyak. Mungkin di sini banyak orang yang sudah belajar belasan tahun. Belajar ke saya, belajar di beberapa pesantren ya. Tapi gak jadi ustaz-ustaz tuh. Ada yang lebih junior dari dia, ya, ketika belajar sekian belas tahun yang senior tadi, terus suatu saat sekelas dengan orang yang baru belajar. 3 tahun kemudian yang baru belajar sudah jadi ustadz, yang senior tadi tetap jadi mustami. Ada yang begitu? Ada, hampir-hampir saya menyebut nama. Jangan disebut nama. Apa yang membedakan? Tariqah. Metodologi di dalam belajar. Ya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Tsumma ba'da hadza," adapun setelah itu, setelah membicarakan masalah ikhlas, ya. "Yata'ayyanul bida'ah bil aham fal aham min al ulum asy-syar'iyyah. Wa ma yu'inu 'alayha min al ulum al arabiyyah. Wa tafsilu hadhihi al jumlah katsirun ma'rufun yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal wal ashkhas." Setelah itu, yang tidak boleh diabaikan, yang juga dianggap penting adalah memulai belajar dari yang terpenting, kemudian yang kadar kepentingannya di bawah yang pertama. Dari ilmu-ilmu syar'i, termasuk mempelajari ilmu yang bisa membantu memahami ilmu syar'i, yaitu bahasa Arab. Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab. Hadis juga begitu. Ilmu kitab tafsir, kitab hadis, semua tertulis dalam bahasa Arab. Walaupun ada apa? Ada terjemahan. Tapi belajar melalui terjemahan, membaca terjemahan jauh berbeda dengan membaca yang asli dan belajar dari kitab yang asli. Jauh berbeda loh. Kenapa? Keindahan bahasa yang berbeda. Kedua, penerjemahan itu mengakibatkan hilangnya banyak hal dari bahasa asli ke bahasa terjemahan. Bahasa aslinya, pertama mengandung makna, kedua mengandung keindahan bahasa, dan banyak lagi yang lain. Ketika diterjemahkan, banyak kalimat yang kalau ini diterjemahkan mengejar makna, keindahan bahasanya hilang. Kalau ingin mengejar keindahan bahasa, sebagian maknanya berubah. Penerjemah tidak bisa mengambil kedua-duanya. Dia pasti memilih mengejar makna. Akhirnya begitu dikejar makna, keindahan bahasa hilang. Keindahan bahasa hilang, daya sentuh kalimat itu kepada hati dan jiwa juga beda. Baik ini bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Sunda ke bahasa Indonesia, sama. Adalah kalimat peribahasa dalam bahasa Arab umpamanya, manista'jala qabla awanih, ya, uqiba bihirmanih. Indah ya? Manista'jala qabla awanih, uqiba bihirmanih. Indah kan? Anggap saja indah. Terjemahkan coba. Siapa orang yang terburu-buru ingin meraih hasil, maka dia akan mengalami kegagalan. Maknanya dapat, tapi keindahan bahasa hilang. Tidak mantun, kata orang Betawi Maya. Kalimat pertama, manista'jala qabla awani. Siapa orang yang terburu-buru ingin meraih hasil sebelum waktunya. Kata terakhirnya nyah. Uqiba bihirmanih. Tadi ih, ini juga ih. Ya. Diterjemahkan uqiba. Berakibat atau dia akan terhukum bihirmanih dengan terhalangnya dia meraih hasil yang ingin dicapai. Maknanya dapat tapi keindahan bahasanya hilang. Daya sentuhnya tidak ada kepada pembaca. Kepada orang yang mengucapkannya, ya. Bayangkan kalau Quran yang ayat-ayatnya memiliki kandungan sastra yang super tinggi, daya sentuhnya luar biasa besar kepada orang yang mendengar dan membacakannya. Apalagi orang itu faham bahasa Arab, faham ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ilmu sastra dalam bahasa Arab. Daya sentuhnya itu luar biasa loh. Ya, biar siapapun yang memahami ilmu balaghah akan terkagum-kagum dengan bahasa Al-Quran. Ketika diterjemahkan, ya, maknanya bisa dapat. tapi keindahan bahasanya minimal berkurang, bisa hilang sama sekali. Kalau keindahan bahasanya hilang, berkurang juga daya sentuh ayat-ayat itu terhadap jiwa. Dari sini saja kita sudah bisa memahami kenapa sungguh berbeda antara membaca kitab asli dengan buku terjemahan. Nah, terlebih ini banyak orang yang salah dalam menerjemahkan atau tidak menguasai struktur bahasa dari kedua bahasa, bahasa asli dan bahasa terjemahan. Kadang ada orang yang menguasai bahasa Arab secara fasih, tapi bahasa Indonesia kurang ahli dia, sehingga dalam menerjemahkan tidak pas. Ya, ada hadis ini sahih riwayat Imam Al Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa? Tentang orang yang diberikan pemahaman ilmu agama oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka orang itu telah diberikan keuntungan yang sangat banyak. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pepatah ini kepada Ibnu Abbas. Ada yang faham, ada yang hafal hadisnya gimana sih? Ada yang hafal? Siapa orang yang diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Gimana hadisnya? May yuridillahu bihi khairan, terus yufaqihu fiddin. May yuridillahu bihi khairan. Ada orang yang menerjemahkan secara saklek, secara letterlek. Man, siapa yang yuridillahu bihi khairan? Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan? Satu demi satu diterjemahkan. Man, siapa yang yuridi yang dikehendaki Allahu oleh Allah bihi dengannya khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memfaqihkan dia tentang agamanya. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan? Kita bingung ya. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan? Dengannya nyah ini kembali ke mana? Kepada si man atau kepada Allah nih? Yufaqihu fiddin. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Pembaca bingung apa maknanya. Keliru dalam menerjemahkan, membingungkan pembaca. Akhirnya apa? Pemahaman pembaca jauh dari makna yang sebenarnya. Ini efek dari penerjemahan. Apalagi banyak yang keliru dan salah. Terjemahannya keliru, salah atau tidak pas, lalu diinterpretasi lagi oleh pembaca dengan ro'yunya sendiri. Semakin lebar bias yang terjadi. Ya. Nah, jadi berbeda antara belajar dari kitab asli dengan kitab terjemahan, dengan buku terjemahan. Maka mempelajari agama yang sumbernya berbahasa Arab tidak bisa dipisahkan dari ilmu bahasa Arab, dari nahu, sharaf dan balaghah. Balaghah itu sastra dalam bahasa Arab, dan Quran serta hadis mengandung nilai sastra yang sangat tinggi. Ya, tapi hanya orang-orang yang memahaminya yang merasakan. Berdasarkan hal itu berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa ma yu'inu 'alayha min ulumil arabiyyah, dan ilmu-ilmu yang membantu memahami ilmu syar'i berupa bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab, maka itu akan sangat membantu untuk memahami agama ini secara benar. Dan hal ini sangat ma'ruf tapi berbeda di setiap lingkungan, tempat, waktu dan pribadi, sangat bergantung pada keadaan dan pribadi orang yang belajar atau yang mengajar. Tapi ala kulli hal berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa yam bagi ayasluka aqraba tariqin yusilu ilal maqsudil ladzi yatlubuhu. Hendaklah setiap siswa, setiap penuntut ilmu menempuh jalan yang paling singkat untuk bisa sampai kepada ilmu yang dimaksud. Kadang ada orang yang mampu mengajarkan secara efektif. Hanya beberapa kali pertemuan orang murid-muridnya sudah paham. Ada yang dia paham ilmu yang diajarkan tapi cara mengajarkannya pabaliut. Membuat orang yang belajar teh bukan ngerti tapi tambah liar, tambah pusing, ya. Ada yang seperti itu, ada. Terutama belajar nahwu shorof. Kalau ustaznya bagus, punya banyak pengalaman, maka dengan mudah akan bisa difahami penjelasannya oleh murid-muridnya. Tapi kalau umpamanya masih coba-coba, ya, baru lulus kemudian mengajar, masih coba-coba, maka itu yang akan menyebabkan murid-muridnya merasa kebingungan. Pengumuman sebentar. D1204TF. Ini motor apa mobil? Udah cuma gitu, diapain nih? Nomor ini diapain? Suruh dipindah. Sing jelas satu. Motor mobil? Mobil. Ini gak cuma D1204TF. Udah aja. Diapain ini motor atau mobil terus diapain? Mau dijual? Di door prize. Suruh digeser, suruh dipindah. Pemilik mobil, mobil ya. Dengan nomor Delta 1204 Tango Fanta TF tuh. Harap dipindahkan ya karena menghalangi jalan atau gimana ya. Ikhwan atau akhwat yang membawa mobil dengan nomor polisi D1204TF mohon dipindahkan. Sekarang ma yam bagi alal alim li tilmidhihi yama mapatahan diri sorangan. Apa yang adab yang harus diperhatikan seorang alim kepada murid-muridnya? Adab sang guru kepada murid. Nanti setelah ini adab murid kepada guru. Atau kita skip saja bagian ini gitu. Enggak. Anggap mapatahan diri sendiri. Apa saja adab-adab yang harus diperhatikan seorang muallim, seorang ustaz terhadap murid-muridnya? Pertama, wa 'alal muallimi ayyanzura ila dhihnil muta'allim wa quwwati istidadihi wa dha'fihi fala yad'uhu yashtaghilu bi kitabin la yunasibu halahu. فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَدَمِ النُّسْحِ فَإِنَّ الْقَلِيلَ الَّذِي يَفْهَمُهُ وَيَعْقِلُهُ خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيرِ الَّذِي هُوَ عُرْضَةٌ لِعَدَمِ الْفَهْمِ وَالنِّسْيَانِ. Hendaklah setiap guru, setiap ustaz, setiap pengajar memperhatikan kemampuan dari muridnya, kemampuan zihannya, zihan itu otaknya, intelijensianya, termasuk kecerdasannya, termasuk pemahamannya, termasuk ini ya, apa dia cepat enggak dalam menyerap pelajaran atau lelet lambat ya, itu perhatikan. Termasuk apa? Termasuk istilah-istilah. Ada ustadz-ustadz yang mungkin terbiasa di lingkungan berbahasa Arab, terbiasa ngobrol dengan para ustadz, terbiasa ikut daurah khusus para duat oleh para masyayikh. Otomatis istilah-istilah yang dikemukakannya istilah berbahasa Arab. Adapun diganti dengan fa'amma. Fa'amma apabila kita begini, murid-muridnya bilang, fa'amma itu siapa, orang mana? Bisa begitu ya. Jadi bila ada kata dalam bahasa apapun, dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa daerah. Jadi saya kan suka pakai bahasa Sunda di selap-selipnya, susulapan. Tapi suka diterangkan gak maknanya? Iya, suka diterangkan. Saya tahu banyak orang gak paham. Walaupun di Bandung, apalagi ini dirilai oleh umpamanya saudara-saudara kita di kota-kota lain, di pulau-pulau lain yang sama sekali tidak mengerti bahasa Sunda. Tapi kesundaan saya ini gak bisa hilang begitu. Ada aja satu dua celetukan berbahasa Sunda. Tapi dijelaskan gak maknanya? Iya, dijelaskan. Kecuali ada kata yang memang benar-benar tidak bisa diterjemahkan, ya udah nasib etam. Ya, maka antum nih calon-calon ustaz di masa yang akan datang. Kelak siapapun yang antum ajar, baik murid-murid antum ini orang Sunda murni atau orang daerah yang satu daerah dengan kita, daerah manapun, ya. Dan murid-murid kita sudah paham benar, mampu berbahasa Arab, sudah paham akidah dan manhaj. Tapi ketika kita ngajar, bayangkan yang di hadapan itu orang awam yang gak ngerti apa-apa sama sekali. Karena apa? Karena pelajaran yang kita sampaikan kepada audiens di depan kita direkam, disebarkan, didengar oleh semua orang di seluruh dunia dengan kemampuan menyerap pelajaran yang berbeda-beda. Ya enggak? Umpamanya ada satu masalah yang memang harus dijawab dengan keras atau saklek, dan ini di hadapan murid-murid kita yang sudah paham semua, gak masalah. Akhirnya beledak dengan kata-kata yang sangat bombastis. Ketika ngajinya gak ada masalah, karena semua orang yang hadir di pengajian ini sudah terbiasa, sudah paham dengan itu, dan memang mereka merasa klop dengan istilah itu. Tapi ingat, ini disebar sampai ke orang awam. Pasti dengar orang awam, uduh ini matu bom atom, Hiroshima saja hancur dengan kata-kata itu. Kan gitu ya. Akhirnya ada pihak-pihak tertentu yang tersungging, akhirnya bereaksi, tersinggung, akhirnya bereaksi. Ini tidak hikmah. Ya, jadi hendaklah seorang muallim melihat kepada kemampuan audiens di dalam menyerap pelajaran, kuat atau lemahnya kemampuan mereka dalam hal itu. Ya, juga bila ini di ma'had, di sekolah, di pesantren tertentu, janganlah seorang guru membiarkan muridnya menyibukkan diri dengan kitab yang tidak sesuai dengan keadaan ataupun kemampuannya. Baru pemula umpamanya, baru belajar bahasa Arab dasar, sudah masuk ke kitab yang susah, Alfiyah umpamanya. Liur itu. Pusing itu, liur itu apa? Pusing, gak akan paham, gak akan mengerti, ya. Baru umpamanya belajar sedikit tajwid dan makhraj, kemudian orang itu sudah langsung memegang kitab tentang ilmu usul fiqih. Aduh, gak akan terjangkau. Sama dengan baru taraf SD tapi sudah belajar logaritma, belajar integral. Anak-anak SD bawa umpamanya buku logaritma, dibaca begitu sampai kerung-kerung gitu ya. Kita gurunya tahu ini anak SD, kamu pegang buku logaritma, ini ilmu menarik banget. Jangan dibiarkan, belum masanya itu. Nanti kalau sudah di SMP apa SMA logaritma ya? SMP ya sudah ya. Baru nanti silakan, baru akan paham. Ini baru raraban, baru perkalian sederhana, penjumlah operasi sederhana, baru di bawah angka 100 gitu ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian di bawah angka 100 sudah langsung memegang buku logaritma. Maka tidak boleh dibiarkan. Maka beri pemahaman dan berikan alternatif yang lebih baik. Karena siapa yang membiarkan dari para guru, membiarkan murid-muridnya menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang tidak sesuai dengan keadaan dan kemampuannya, itu sama dengan tidak memberikan nasihat terbaik kepada muridnya. Karena yang sedikit tapi bisa difahami, bisa dimengerti oleh murid, jauh lebih banyak daripada banyak tapi tidak faham dan cepat lupa. Ini termasuk kewajiban para guru untuk memperhatikan muridnya. Wayam bagi alla yantaqila min nau'in min anwa'il masail ila nau'in akhar hatta yatasawwara wa yuhaqqiqa as-sabiq fa innahu daraka lis-sabiq wa bihi yatawaffaru al-fahm 'ala al-lahiq. Ndaklah para guru, para pengajar tidak berpindah dari satu jenis ilmu atau satu jenis topik kepada topik atau ilmu lain sebelum topik atau ilmu yang sebelumnya difahami terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini disebabkan karena apa? Karena apabila topik yang sebelumnya belum difahami, lalu berpindah kepada topik lain. Para topik lain ini, topik yang kedua ini sangat-sangat-sangat berfondasikan topik yang pertama tadi. Akibatnya apa? Akibatnya topik yang pertama terlupakan, topik yang kedua tidak terfahami. Dua-duanya hilang sudah. Dua-duanya kata orang Sunda mah lapur. Lapur itu apa? Lapur itu ya hilang, gak bisa teraih. Sama aja umpamanya dengan anak SD yang belum memahami penjumlahan dan pengurangan. Karena itu dasar ya. Sudah diterangkan belum paham, langsung loncat ke perkalian dan pembagian. Untuk memahami perkalian dan pembagian itu butuh pemahaman penjumlahan dan pengurangan apa tidak? Iya, umpamanya 2 kali 3. Makna 2 kali 3 adalah 2-nya ada 3, 2 tambah 2 tambah 2, kan gitu ya. Itu perkalian. Tapi ketika penjumlahan belum terfahami, 2 kali 3 sama dengan 6, ini dari mana jalannya? Jalannya itu 2-nya ada 3, 2 tambah 2 tambah 2, 2 tambah 2 teh gimana maksudnya, kan belum paham ya. Akhirnya penjumlahan belum terfahami masuk ke perkalian, dua-duanya tidak terfahami, blank sudah, ngeheng itu otaknya tuh. Maka jangan dahulu berpindah kepada topik yang lain sebelum topik yang pertama benar-benar difahami, terlebih topik yang pertama menjadi fondasi dasar bekal yang wajib dibawa untuk memahami topik yang berikutnya. Ini salah satu contohnya. Adapun fa amma idza adkhala al-masail wal anwa ba'daha bi ba'd qabla fahmi al-muta'allim fa innahu sababun li idha'atil awwal wa adami fahmi al-lahiq thumma tatazahamu al-masail allati lam yuhaqqiqha ala dhihnihi fayamulluha wa yadhiqu 'atnuhu 'anil 'awdi ilayha fala yanbaghi an yuhmila hadha al-amr Adapun bila sang guru memasukkan masalah lain atau jenis lain dicampur adukan satu dengan yang lain sebelum si murid memahami yang awal, ini berakibat tersia-siakannya pelajaran yang awal dan tidak terfahamnya pelajaran yang kedua. Lalu tazahumlah ilmunya itu di dalam otaknya. Tazahum itu berdesak-desakan, crowded, macet, bercampur aduk. Nah, istilah yang tadi saya kemukakan, otaknya ngeheng. Apa akibatnya? Dia tidak bisa lanjut. HP, komputer, kalau sudah ngeheng bisa lanjut enggak? Kadang-kadang digebrak-gebrak, cuk, gitu ya. Siapa tuh digebrak-gebrak, kendalanya murudul, terus jalan lagi. Murudul itu apa? Berjatuhan, terus jalan lagi. Padahal antara gebrakan dengan ngeheng ada hubungan tidak? Tidak ada kan? Tapi kita penasaran. Ini gebrak-gebrak. Nah, ngeheng, kalau sudah ngeheng apa yang harus dilakukan? Diriset, ya. Di shutdown dulu tuh. Apa bahasa Indonesia di shutdown? Dimatikan dulu. Dibiarkan dulu. Kalau itu panas, biarkan dulu sinar dingin. Dipareman heula tah baterainya, dimatikan dulu tuh baterainya. Setelah gak dingin baru dinyalakan lagi, baru gak ngeheng lagi. Apa yang terjadi biar gak ngeheng lagi? Data yang sudah masuk dihapusin dulu kan? Nah, baru setelah kosong lancar lagi, jalan lagi. Otak juga gak beda dengan itu. Kalau terlalu penuh ngeheng, gak bisa lagi untuk berpikir, untuk memahami ya. Itulah yang poin yang kedua. Ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti hari Selasa depan saja pelajaran ini atau poin ini belum selesai untuk kita bahas. Waktunya cukup untuk menjelaskan. Sudah satu jam lebih. Kita masuki sesi tanya jawab. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis Abu Hurairah disebutkan yang mencari ilmu untuk dunia kelak tidak akan mencium bau surga. Bagaimana dengan seorang yang terlanjur sudah lulus dari kuliahnya dan mendapatkan ilmu dunia, apakah ini bermakna bahwa ia tidak boleh mencari nafkah atas dasar ilmu yang telah dituntut? Bagaimana dengan perkara bahwa ilmu yang tidak diamalkan setelah dicari adalah kesia-siaan? Pertanyaan yang bagus. Anggap saja seorang santri mempelajari ilmu syar'i, tujuannya ingin dunia, ingin dipuji, ingin kedudukan, jabatan, uang, dan yang sejenisnya. Awalnya begitu, sampai lulus, terus menjadi pengajar. Lalu dia tahu atau baru sadar, dapat hidayah. Bahwa itu gak boleh. Dosanya gede, terancam neraka. Apa yang harus dia lakukan? Ya pertama dia tobat dari niat yang salah ketika belajar dan ketika mengajar sampai detik itu. Tobat. Berhenti merubah niat karena Allah Azza wa Jalla menyesal tidak akan mengulang kembali di masa-masa yang akan datang. Ya, itu pertama. Kedua, apakah ilmu yang sudah difahaminya menjadi tidak boleh digunakan lagi? Ya tentu saja harus digunakan. Ajarkan tapi dengan ikhlas. Amalkan tapi dengan ikhlas, ya. Mengamalkan untuk diri sendiri termasuk mengamalkan dalam bentuk mengajarkannya kepada orang lain. Tapi niatnya ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk dunia. Itu saja. Insya Allah apabila kita tobat dan merubah niat yang tadinya karena dunia menjadi karena akhirat, maka dosanya terhapus. Tinggal yang akan datang saja, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari Abdul Aziz di Batu Jajar. Maaf di luar tema Ustaz, apakah kalau kita transfer donasi untuk pembebasan lahan yang akan digunakan untuk mahad sama dengan wakaf atau termasuk ke dalam wakaf, atau harus nyumbang lahannya baru dibilang wakaf? Mohon motivasinya agar lebih mudah untuk bersedekah Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau seseorang atau sebuah pesantren atau organisasi atau yayasan dakwah membutuhkan lahan untuk masjid, pesantren, untuk bangunan sentral kegiatan dakwah, tapi tidak ada dana untuk itu, lalu membuka donasi, pengumpulan donasi, apakah itu termasuk wakaf? Iya, itu wakaf. Apa makna wakaf? Dalam ilmu tajwid ada tanda wakaf. Kalau ada tanda wakaf, huruf apa tanda wakaf? Qaf, ya. Kita harus berhenti di sana. Makna wakaf adalah berhenti. Sebuah harta, baik yang diam atau yang berjalan, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Yang bergerak contohnya motor, mobil. Yang diam, yang tidak bergerak contohnya apa? Tanah dan bangunan. Yang sudah diinfakkan, disedekahkan untuk kepentingan dakwah, kepentingan seluruh umat Islam, seperti ke masjid, madrasah dan yang sejenisnya, maka status kepemilikan benda itu sudah berhenti dari kepemilikan manusia. Jadi milik Allah Azza wa Jalla, bukan lagi milik manusia. Berhenti dari kepemilikan manusia. Maka disebut wakaf. Ini wakaf. Bukan lagi milik orang. Hanya ada orang tertentu, pihak tertentu yang ditunjuk bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan untuk kepentingan umat. Itu yang disebut dengan mutawalli atau nadhirul waqaf. Mutawalli atau nadhirul waqaf itu orang yang ditunjuk, diamanati mengelola harta yang diwakafkan sesuai dengan peruntukannya. Kalau itu untuk peruntukan masjid, ya untuk masjid. Kalau untuk madrasah, untuk madrasah. Kalau untuk dakwah, dakwah. Kalau umum terserah, ya berarti terserah si orang yang diamanati tersebut, ya. Jadi bisa dalam bentuk barang bergerak. Nih saya umpamanya sumbangkan motor saya, mobil saya untuk kepentingan fisabilillah. Bagaimana bentuknya terserah. Mau motor dan mobilnya dipakai untuk kepentingan dakwah, atau mau dijual lalu dibelikan tanah, yang tanah itu untuk masjid, untuk madrasah, untuk kelas, untuk asrama, untuk kepentingan pesantren, atau diberikan alat untuk dakwah seperti kamera, mikrofon, atau laptop, atau yang lain-lainnya. Pokoknya untuk kepentingan dakwah. Semua itu masuk dalam kategori wakaf. Semakin permanen pemanfaatan benda yang diwakafkan, semakin permanen pahala yang mengalir ke orang yang memberi wakaf tadi, ya. Jadi yang mau memberi wakaf dalam bentuk uangnya, karena nanti donasi uang itu sudah dikatakan mau dibelikan tanah, nanti jadi tanah. Tanahnya dibangun madrasah atau masjid. Masjidnya dipakai ibadah, pakai sholat, pakai daurah, pakai pengajian. Madrasahnya dipakai belajar dan mengajar. Setiap kali masjid madrasah itu dipakai untuk ibadah, maka orang-orang yang memakainya berpahala. Orang yang menyumbang, mewakafkan tanahnya, bangunannya, itu juga kebagian pahala. Sebesar apa? Sebesar kadar yang dia sumbangkan di dalam bangunan itu. Makin banyak, makin luas tanah yang terbeli oleh sumbangan pribadi tadi, makin gede pahalanya. Tentu saja dengan catatan sama-sama ikhlas karena Allah. Sama-sama ikhlas, satu nyumbang 1 meter, yang kedua menyumbang 10 meter. Mana yang lebih gede pahalanya? Yang lebih besar manfaatnya. Mana yang lebih besar manfaatnya? Yang 10 meter tentu saja ya. Nah, oleh karena itu silakan memberi, menyalurkan sumbangan, baik dalam bentuk uang ya, atau kalau ingin pasti, saya ingin lihat lokasinya, mana tanahnya. Ini aja saya beli umpamanya 50 tumbak dari saya. Dia boleh transaksi dengan pemiliknya, lalu setelah itu diwakafkan. Tapi kalau secara teknis itu menyulitkan, lebih utama dikoordinasikan. Karena kalau umpamanya 100 tumbak, dia hanya menyumbang 50 tumbak. Transaksi dengan orang yang pemilik tanah. Nanti akan ada masalah dalam hal apa? Sertifikat dan lain-lainnya. Lebih baik dikoordinasikan, beli semuanya. Karena kalau sertifikat sebenarnya hanya formalitas. Yang penting apa yang kita sumbangkan, seluas apa, itu yang membuahkan pahala bagi kita ya. Silakan. Mau uangnya nanti dibelikan tanah, mau beli tanah nanti diwakafkan kepada si pengelola. Dua-duanya nilainya sama insyaallah ya. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya untuk kita selalu istiqamah dalam menuntut ilmu? Terus datang ke kajian. Jangan sampai absen. Agendakan itu sebagai agenda pokok dalam kegiatan kita, ya. Jangan sampai itu di nomor sekian kan, kalau ada waktu hadir, kalau enggak ada mah ya gimana lagi. Kalau umpamanya mood hadir, kalau enggak ada mood ya enggak bisa maksa. Ah, itu enggak akan dapat apa-apa. Agendakan bukan sisa waktu, ya, tapi waktu yang pokok. Sisanya boleh untuk yang lain-lain. Allah akan mudahkan semua urusan orang itu, ya. Tapi siapa yang sebaliknya? Untuk yang lain-lain lu kalau masih ada waktu, ada tenaga dan enggak malas, enggak capek baru hadir ke kajian. Ini orang menomor sekiankan ilmu dalam hidupnya, ya. Maka kemuliaan seseorang sangat bergantung dari ilmu yang diaplikasikan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan dari pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya. Jika tidak memiliki kemampuan materi untuk memilih lingkungan yang sunnah, haruskah berpegang teguh dengan sunnah walau selamanya harus bertentangan dengan kebiasaan masyarakat sekitar, dari imam di Gunung Asih, Cikoneng, Ciamis? Iya, imam Gunung Asih, Cikoneng, Ciamis. Barakallahu fiik. Iya, Al-Quran dan sunnah wajib kita pegang teguh dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaannya. Walaupun lingkungan adalah orang-orang yang memusik Quran sunnah, iya, di sanalah nilai perjuangan kita. Cuma yang jadi masalah ya, bagaimana interaksi kita dengan lingkungan yang seperti itu. Ini yang dituntut kepandaian dan kebijaksanaan bagi kita. Imbangi perbedaan kita dengan lingkungan dengan kemuliaan akhlak. Selain sabar, istiqamah, juga kemuliaan akhlak, dan pandai-pandailah merespon, ya. Kalau umpamanya kita dikenal sebagai orang yang sangat-sangat dermawan, sangat peduli, ketika ada tetangga sakit, kitalah yang pertama kali melayat. Tidak hanya melayat, kita bawa makanan, ya. Mungkin yang apa namanya, yang sakit kepala keluarganya enggak bisa kerja. Mungkin enggak ada makanan atau sah makan. Bawa nasi yang panas gitu ya, sama lauk-pauknya. Ini lumayan. Senang enggak dia? Senang. Bisa nangis, ya. Ditanya gimana kabarnya, didoakan kebaikan. Jangan lama-lama. Mungkin dia ingin cepat makan. Setelah itu pamit, sudah ke dokter belum? Belum. Kenapa enggak ke dokter? Enggak ada uang. Ini untuk ke dokter. Kasih segepok. Ya, 10 juta. Kita akan dikenal sebagai orang baik, perhatian dan dermawan. Ya. Ketika ada rumah tetangga runtuh, kita yang pertama kali melayat, membantu. Tetangga RT RW hari-hari itu apa? Cuek. Kita datang ke RT RW, kita bantu itu. Gimana caranya? Patungan. Ya paling patungan 10.000, 20.000, sisanya saya. Umpamanya ya, kalau enggak gede-gede amat. Nah, maka kita dikenal orang yang care, peduli, perhatian dalam urusan sosial, dermawan, dan sangat apa namanya inklusif. Kita masuk dalam pergaulan dengan masyarakat tanpa terwarnai oleh keburukan mereka. Mereka respect gak ke kita? Hormat gak? Iya. Baik gak ke kita? Pasti baik. Jadi pas ada perbedaan pendapat, manhaj, bahkan akidah. Kalau tahu mereka enggak suka dengan akidah kita, minimal mereka suka dengan akhlak kita. Kalau tahu mereka memusuhi, mereka tidak akan menampakkan permusuhannya kepada kita. Mereka tidak akan frontal dan kasar di dalam mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan sikap kita. Akan tetap respect, ya. Ketika RT RW umpam-umpam ada kerja bakti, bentrok dengan pengajian, berhenti dulu ngaji. Ngaji bisa lain kali. Kalau kerja bakti kan tidak setiap hari atau setiap pekan kan. Berhenti dulu enggak apa-apa. Kalau kita terbiasa ngaji lalu satu saat harus kerja bakti, pahala ngajinya tetap dapat. Kita singkirkan lengan baju kita, keluarkan golok, keluarkan parang, keluarkan cangkul gitu ya. Maksudnya untuk alat kerja bakti. Terus PRT berapa orang nih? 20 orang. Ah, kita beli 2 dus air mineral. Silakan minum dulu. Kita pesan, ada enggak tukang bala-bala di sini? Pesan 200 biji. Seneng enggak itu tetangga RT dan RW? Seneng. Akhlak. Kalau kita bisa demikian, perbedaan kita dengan mereka bisa tereliminasi dengan kemuliaan akhlak. Bisa terhapus. Mereka akan tetap dekat, hormat, respek kepada kita. Maka berpegang teguhnya kita kepada Quran Sunnah di tengah komunitas yang campur bidah, campur syirik mungkin, itu insya Allah madaratnya tidak akan sangat besar kepada kita. Asal akhlak. Ya, nah yang jadi masalah ini tidak diimbangi dengan akhlak, sudah berbeda. Ya, kalau ada acara-acara yang kita anggap bidah, kita tidak pernah ikut. Pakaian kita aneh dari yang lain. Secara sosial kita buruk. Ketemu tetangganya Pak tidak. Ya, pas ada kerja bakti, ah respon juga enggak. Pas dimintai umpah sumbangan ini untuk perbaikan jalan, kita gak pernah ngasih sama sekali. Ada tetangga umpah yang sakit, terus datang ke kita, minta bantuan kepada kita. Kita cuek, ah kamu bidah. Gitu ya, gak mau umpamanya. Ya pasti kita dicap teroris. Ya, pasti kita dikucilkan, karena keburukan akhlak kita. Ya, jadi tetap kita wajib istiqamah di atas Quran dan Sunnah. Nah, bagian dari komitmen kita kepada Quran Sunnah adalah menunjukkan kemuliaan akhlak kepada siapapun, ya. Maka kemuliaan akhlak inilah yang akan meredam masalah yang akan timbul nanti. Semoga ikhwan dan akhwat dimanapun berada bisa mengaplikasikan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan orang yang tidak menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu karena takut tidak ikhlas? Bagaimana cara mengajak mereka kembali? Sama dengan bagaimana orang enggak mau sholat karena khawatir riya dalam sholat. Nanti kena ayat fawailul lil Musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Jadi yang sahun dan yang riya, wail tuh, makanya saya enggak mau salat. Karena kalau saya salat sahun, dan kadang saya ingin dipuji dengan salat saya, makanya saya enggak mau salat. Ada ayatnya tuh. Betul, orang yang tidak sholat tidak akan terkena oleh surah Al-Ma'un, tapi terkena oleh ayat lain yang lebih dahsyat. Masalakakum fissaqar qalu lam nakum minal muslim. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, dulu ketika dunia kami tidak sholat. Tuh, selamat dari wail, masuk ke dalam saqar yang lebih dahsyat. Cing, pilih mana? Mending wail, mending saqar? Jangan dua-duanya, mending surga ya. Kayak gitu tuh. Saya mah kalau sholat subuh ya, tidak mau melakukan berjamaah di masjid. Apa? Kenapa? Karena suka ribut, kunut apa tidak? Kalau kunut dituduh bid'ah, kalau tidak kunut nanti dipermasalahkan, makanya saya tidak sholat subuh. Salah ya. Sama dengan ada orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud atau Abu Hurairah. Dia berkata, "Uridu an ata'allamal ilma ya wa akhafu an udayyi'ahu." Saya ingin mencari ilmu, tapi saya khawatir menyia-nyiakan ilmu ini. Saya khawatir tidak bisa mengamalkannya. Makanya saya tidak belajar. Karena kalau belajar wajib diamalkan. Saya kalau belajar khawatir tidak bisa mengamalkan, khawatir menyia-nyiakannya. Apa jawabannya? Kafa bitarkiha anhu tadhi'an. Cukuplah dengan kamu meninggalkan ilmu itu menyia-nyiakan ilmu. Yang tidak mau belajar itu menyia-nyiakan ilmu dengan kadar menyia-nyiakan yang jauh lebih besar dibanding belajar tapi tidak mengamalkan. Belajar tidak mengamalkan salah. Lebih salah lagi tidak belajar, ya. Belajar tapi tidak ikhlas salah. Tapi tidak belajar sama sekali jauh lebih salah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Belajarlah tapi ikhlaslah ketika niat belajar ilmu tersebut. Itu yang kita harus lakukan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Iya, dimaafkan. Apakah di dalam kubur ada ular besar yang bernama Suja'ul Aqra yang bertugas menyiksa orang yang lalai dalam melakukan sholat? Riwayat itu memang dinukil oleh para ulama. Di antara Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair dalam bab Tarkus Sholah, ada hadis bahwa di alam kuburnya nanti ada ular besar yang menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Termasuk Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah dalam bab Azabul Kubur, dalam bab Azab Kubur, itu ada riwayat yang dinukil adanya ular besar yang menyiksa orang tersebut di dalam di alam kuburnya. Tapi semua riwayat itu dhaif. Dan kenapa kalau dhaif para ulama membawakan? Karena inilah yang disebut dengan penggunaan hadis dhaif untuk fadhil amal. Karena hadis dhaif tadi tidak melahirkan amalan atau syariat baru. Hanya untuk takhwif atau tarhib. Takhwif itu menyebabkan kita apa? Takut. Tarhib juga gitu, panjingsianan, menakut-nakuti, ya. Dengan diberitahukannya hadis ini, orang ini takut apa tidak? Takut. Takut itu memotivasi tidak? Iya, memotivasi untuk melakukan sholat secara rutin, kontinu dan benar. Karena kalau enggak terkena dengan azab tadi. Nah, dengan mempercayai adanya hadis ini, lahir enggak syariat atau amalan baru yang tadinya tidak disyariatkan? Tidak. maka sebagian ulama membolehkan hal itu. Karena hadis tersebut sekali lagi tidak melahirkan atau mensyariatkan amalan baru. Yang tidak boleh adalah menggunakan hadis dhaif, sehingga hadis dhaif itu bila diamalkan melahirkan syariat tertentu yang sebelumnya tidak disyariatkan. Itu yang tidak boleh, gitu ya. Nah, ini sebagian ulama. Sebagian ulama lagi menyatakan tetap tidak boleh. Karena apa? Walaupun tidak melahirkan syariat atau amalan baru, tapi menanamkan sebuah keyakinan. Keyakinan yang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah yang sahihah. Dan keyakinan ini yang sebenarnya lebih fatal efeknya daripada hal-hal yang sifatnya lahiriah, ya. Makanya tidak semua ulama menggunakan hadis dhaif untuk tarhib ataupun takhwif ataupun targhib, ya. Tidak semuanya menggunakan hal itu karena khawatir apa? Khawatir ada keyakinan yang tidak diterangkan dalam Quran dan Sunnah yang sahihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pertanyaan dari pendengar Radio Al-Bayan Cianjur. Ustaz, dulu suami ana memberikan mahar berupa bacaan Al-Quran. Suami ana nanya, mau mahar apa? Ana jawab, hafalan Al-Quran saja, karena ana tidak mau memberatkan suami. Padahal suami mampu untuk memberikan perhiasan. Ustaz, bagaimana pernikahan ana, apakah sah? Dari Umu Abdillah di Cikalong Wetan. Sah. Cuma sayang, kalau kenapa gak minta emas? Sunnahnya mahar itu emas. Nabi SAW tidak pernah memberi mahar ketika menikahi istri-istrinya dengan bacaan Al-Quran, enggak. Tapi dengan emas. Sunnahnya demikian. Kecuali kalau emas gak punya, ya, barang lain gak punya, sampai cincin besi juga gak punya, baru boleh dengan bacaan Al-Quran. Sebagaimana seorang sahabat ketika ada seorang wanita menawarkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul coba nikahi saya, gitu ya. Oleh Nabi dipencrong. Dipencrong itu apa? Ditatap dari ujung atas sampai ke ujung bawah. Boleh dalam rangka apa? Nazar, ya, dalam rangka untuk menikahinya. Setelah ditatap beliau enggak minat. Jadi boleh akhwat kalau mau menawarkan diri, boleh dengan risiko siap ditolak. Ada Iwan di sini yang masih banyak pujangan, ya, silakan. Seorang sahabat datang, ya Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan nikahkan dia dengan saya. Apa yang kamu punya? Saya enggak punya apa-apa. Cari oleh kamu walaupun cincin dari besi. Pulang dia, baliklah, cincin dari besi juga enggak punya. Kebayang miskinnya, ya. Ada enggak ayat yang kamu hafal? Ada surah ini, surah. Ajarkan kepada dia, itulah sebagai maharnya. Jadi mahar Al-Quran itu kalau sudah enggak punya apa-apa sama sekali. Sunnahnya dengan emas, bukan dengan bacaan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, lebih utama atau tidaknya sesuatu tidak dilihat dari nilai, tapi dilihat dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada enggak hafalan Al-Qur'an yang beliau miliki? Iya, semua Al-Qur'an hafal. Kalau itu yang terbaik, pertama pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menikahi istri-istrinya dengan mahar Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an. Dan pasti beliau akan perintahkan kepada para sahabat. Kalau itu yang terbaik. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Beliau dengan emas. Ya, makanya di dalam bahasa kita disebut mahar itu disebut apa? Mas kawin, bukan Quran kawin. Mau mas kawinnya apa? Ah, Quran saya. Itu bukan emas atau Quran kawinnya. Tapi dibolehkan. Kalau itu sudah terlanjur, ya boleh. Dan nggak perlu nggak boleh diulang lagi. Pak, kata Ustaz, harus emas, namanya juga mas kawin. Jadi mahar dulu bacaan Quran, ganti ya dengan emas sekarang sekilo. Kan mampu. Sudah berlalu itu, ya. Sudah berlalu, telat. Boleh enggak sekarang minta emas ke suami? Boleh, silakan minta, tapi bukan mahar, ya. Silakan, ya, minta aja emas. Jadi kalau akhwat dilamar oleh seorang ikhwan, nanti ditanya, akhwat mau apa maharnya? Kalau ikhwan itu mampu, sebab minta emas segede-gedenya. Minta emasnya oleh berapa gram? 2 ons. Kalau ikhwan itu mampu, penuhi. Kalau enggak, boleh tawar. 2 ons terlalu gede, saya enggak mampu. Berapa tuh? 0,5 gram. Saya mampunya segitu, ya. Tawar, nanti akhwat turun, dia naik, ketemu di tengah-tengah, ya, paling 1,5 gram. Nah, baru deal gitu. Bukan di tengah-tengah atau itu. Terakhir ya. Jangan ada yang bertanya lagi, ini juga tidak terbahas. Saya pilih yang paling mudah dan paling ringkas. Itu semua susah. Pak Ustadz, kan anak dengar kalau wanita itu sebaik-baiknya tinggal di rumah. Tapi kenapa di masjid-masjid yang banyak taklim wanita ketimbang laki-laki? Jadi gimana tuh Pak Ustadz? Di sini ya gitu, akhwat lebih banyak dari ikhwan? Iya? Akhwat gak melihat di sini-sini lebih luas ya, ikhwan lebih luas. Penuh loh sampai ke pintu, cuma di tengahnya yang kosong. Awat ada gak 500 sekarang? Setengahnya, oh banyak ikhwan kalau begitu. Banyak ikhwan. Di neraka juga kan banyak teh wanita. Iya. Ya, pertama, sebaik-baik bagi wanita di rumah sekalipun sholat. Boleh gak wanita ke masjid? Boleh, bahkan tidak boleh dilarang kalau wanita mau ke masjid. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Wa buyutuhunna khairul lahun. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Itu untuk sholat. Ya, sholat bisa dilakukan di kedua-duanya, di masjid ataupun di rumah. Adapun untuk taklim, bisa gak taklim diadakan di rumah? Ya bisa, tapi usahanya yang ke rumah. Sedangkan ini taklimnya di masjid, boleh ke masjid lebih utama. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan, bila selesai sholat, di masjid itu ada taklim, ya, maka lebih utama wanita pergi ke masjid untuk mengejar taklim itu. Karena kalau umpah di rumah, dari rumah ke masjid itu jauh, sampai sholatnya di rumah sampai ke masjid sudah bubar pengajiannya. Maka boleh untuk sholat di masjid itu, setelah itu mengaji. Dibolehkan, ya. Kenapa para wanita sekarang lebih banyak dibanding laki-laki? Ya tergantung di mana. Ada yang seperti di Jakarta, setiap hari ada kajian pagi jam 9 sampai jam 11. Tapi khususnya ibu-ibu, karena apa? Bapak-bapaknya kerja. Kalau tau ada, ikhwannya paling pertama yang pensiun, kedua yang nganggur, ketiga yang dagang, keempat yang luar biasa. Mana luar biasa? Dia bekerja. Tapi dia menyempatkan bolos dari kerjanya dengan izin bosnya untuk ngaji. Betapa seringnya saya menemukan ikhwan-ikhwan pakai seragam perusahaan tertentu ikut ngaji jam 9 sampai jam 11. Saya tanya, ini libur atau enggak? Kita izin, Ustaz. Kabur, mabal atau izin? Kalau mabal enggak boleh loh. Karena berkewajiban untuk kerja, di jam kerja. Ngaji hukumnya sunnah. Tapi bekerja hukumnya wajib, karena sudah ada kontrak. Nah, saya izin ke bos untuk ngaji dan diizinkan. Malah bos senang kalau kita rajin ngaji. Kenapa? Karena semakin rajin ngaji, semakin bagus kinerja, semakin bisa dipercaya kejujurannya. Makanya ada orang yang malas-malas, terus jujur, gak jujur gitu, suka nyabet-nyabet barang kantor, suruh ajak tuh si Anu ngaji, biar baik dia. Begitu tuh. Kamu mau kemana? Izin Pak, biasa ngaji gitu. Ini ustaz favorit saya dari Jakarta gitu. Ajak si Anu tuh, biar dia jujur. Ada yang begitu. Ini yang luar biasa, ya. Tapi kalau gak diizinkan gak boleh. Jadi ada tiga alternatif kalau ada bapak-bapak yang hadir. Pertama udah pensiun, kedua pengangguran, ketiga yang dagang tadi, keempat yang luar biasa. Nah, kalau ibu-ibu itu adalah ibu rumah tangga. Di rumahnya, umpah sudah beres, jam 9, jam setengah 9 berangkat, suaminya lagi di kantor, anak-anaknya lagi sekolah, jadi dia nganggur di rumah juga, udah ke kajian, pulang, anak-anak belum pulang, sudah disiapkan masakan. Dan bapak atau suami juga itu bagus, gak apa-apa. Yang gak boleh. Nah, ini yang pernah saya dapat keluhan dari ibu-ibu. Ini di Jakarta, bukan di Bandung. Saya yakin di Bandung sih gak, ya. Gak jauh beda. Terutama panitia. Panitia karena seharus-harus datang lebih awal. Ya. Jam 8 sudah ada di masjid, jam 7 pergi. Karena jam 7 mau pergi, masak gak sempat. Ya. Beli bubur aja, bubur ayam di jalan ke bapaknya, ke anaknya gitu ya. Rumahnya masih berantakan. Bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imah. Harusnya uang itu, ini malah cucian kotor, barang-barang kotor ya. Anaknya pulang sekolah ke rumahnya, lapar, gak ada makanan apapun. Karena ngaji. Nah ini yang gak boleh. Karena meninggalkan kewajiban untuk mengejar sesuatu yang sifatnya sunnah. Ya. Jadi ibu-ibu pastikan sebelum berangkat ngaji, seluruh tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga sudah diselesaikan. Kalau tidak, saya yakin suaminya akan melarang. Udah kamu gak boleh ngaji-ngaji lagi. Karena kamu ngaji, anak kita kelaparan tuh. Ya. Sampai minta makan ke tetangga, memalukan, kan gitu. Pasti akan melarang. Jadi kalau umpamanya ada pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz gimana sikap kita sebagai istri kalau dilarang ngaji oleh suami? Saya curiganya ke ibu-ibu itu. Ngajinya gak berdampak baik bagi keluarganya. Makanya pantas dilarang. Tapi kalau semakin rajin ngaji, semakin baik ke suami, semakin perhatian ke anak-anak, semakin perhatian, semakin lembut, semakin bijak, semakin sabar, suaminya makin senang gak? Iya, makin senang. Mah kamu berubah dulu, kalau apa-apa kamu melawan. Sekarang patuh banget. Dulu cuek. Kalau umpamanya gajian telat aja manyun luar biasa. Sekarang luar biasa. Kenapa? Saya kan ngaji, Ustaz saya mengajarkan begitu. Alhamdulillah untung ada pengajiannya gitu. Makanya yang rajin mah ngajinya yang rajin gitu. Suatu saat pas istrinya marah-marah lagi. Kata saya, pasti kamu udah lama enggak ngaji ya. Ngaji lagi, Ustaz, ngaji lagi. Pasti diperintahkan tuh. Kalau ngajinya berdampak bagus. Saya yakin gak ada orang tua, gak ada suami yang melarang istri atau anaknya ngaji kalau hasil ngajinya nyata, membawa perubahan yang lebih baik. Kalau ada yang melarang, baik orang tua melarang anak, suami melarang istrinya, atau istrinya melarang suaminya ngaji, pasti ada apa-apa. Hasil ngajinya buruk ya. Diaplikasikannya secara terbalik atau tidak pada tempatnya. Ujung-ujung yang disalahkan ustadznya. Kamu ngaji di mana? Siapa ustadznya? Si Anu di Anu. Oh, pantas. Nah, gitu. Oleh karena itu, sekali lagi, silakan hadir ke pengajian. Serap sebanyak-banyaknya ilmu, terapkan di dalam kehidupan keluarga dengan cara yang benar dan baik. Ini saya akan Allah berikan barokah kepada keluarga seperti itu. Cukup ya sampai di sini persiapan untuk sholat duhur. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Mohon maaf bagi pertanyaan yang tidak sempat dijawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.